Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu al-Yaman. Abu al-Yaman namanya siapa? Hah? Abu al-Yaman Mas Syu'aib? Al-Hakam bin Nafi'. Abu al-Yaman Al-Hakam bin Nafi', Syekhul Bukhari. Kalau Bukhari mengatakan haddatsana Abu al-Yaman, Al-Hakam bin Nafi', ngada lagi yang lain. Qala akhbarana Syu'aib. Syu'aib bin man? Dinar. Aina Dinar? Syu'aib bin man? Syu'aib bin Abi Hamzah. Abu Hamzah namanya siapa? Dinar. Naam, Syu'aib bin Dinar. Dinar kunyahnya Abu Hamzah. Makanya dia Abu Syu'aib dia. Abu Syu'aib Dinar. Ini orangnya. Naam. Qala Ibnu Syihab. Ibnu Syihab namanya siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Syihab Abu Bakar Az-Zuhri. Dikenal dengan Ibnu Syihab, juga dikenal dengan Az-Zuhri. Beliau mengatakan, yusalla ala kulli mauludin mutawaffa wa in kana li ghayyatin. Disolatkan jenazah setiap yang dilahirkan bayi, mutawaffa yang wafat, wa in kana li ghayyatin ay wa in kana waladaz zina, walaupun dia adalah anak zina, hasil perzinaan. Min ajli annahu wulida ala fitratil Islam, sebab anak tadi, anak hasil zina tadi, dia dilahirkan di atas fitrah Islam. Yadda'i abawahul Islam, kedua orang tuanya mengaku Islam. Au abuhu khasah, atau bapaknya khusus yang Muslim. Wa in kanat ummuhu ala ghairil Islam, walaupun ibunya tidak di atas keislaman. Idza stahalla sarikhan sulliya alai, kalau dia lahir dalam keadaan bersuara, berteriak, sulliya alai, lalu dia mati, maka disolatkan jenazahnya. Wala yusalla ala man la yastahil, dan tidak disolatkan atas bayi yang lahir yang tidak bersuara. Artinya dia lahir dalam keadaan mati. Min ajli annahu siqtun, disebabkan dia keguguran. Bayi yang keguguran. Fa inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yuhaddits, sebab Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dulu pernah menyampaikan hadis. Di sini Az-Zuhri meriwayatkan secara mursal. Dikarenakan Az-Zuhri tidak mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan nanti Az-Zuhri rahimahullah meriwayatkannya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Faham? Hadis yang nanti setelahnya ikhwan. An-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman. Sehingga yang ini munqati. Az-Zuhri lam yasma' min Abi Hurairah. Az-Zuhri tidak mendengarkan riwayat dari Abu Hurairah, sehingga dikatakan munqati, terputus sanadnya. Yang dipegang bukan ini. Nanti akan disebutkan hadis yang berikutnya dengan isnadnya disebutkan gurunya Zuhri adalah Abu Salamah. Saya di. Tayyib. Fa inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yuhaddits, sebab Abu Hurairah radhiyallahu an dulu pernah menyampaikan hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." tidak ada yang terlahir di muka bumi ini kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau membuat dia Nasrani atau membuat dia Majusi. Kama tuntijul bahimatu bahimatan jama'ah. Sebagaimana al-bahimah, hewan ternak, dia melahirkan bahimatan jama'ah, hewan ternak juga yang jama'ah. Jama'ah salimatul a'dha. Ay a'dha'uha mujtami'ah. Yang selamat seluruh anggota tubuhnya, enggak ada yang cacat. Tayib dikatakan jama' di ali anna a'dha'aha mujtami'ah, dikarenakan semua anggota tubuhnya itu kumpul. Jadi bahimatun jama' itu hewan ternak yang tidak cacat, yang sempurna. Sebagaimana hewan ternak juga melahirkan hewan ternak yang sempurna, yang enggak cacat. Hal tuhissuna fiha min jada'a? Apa kamu melihat, kamu menyaksikan padanya ada yang jada'a? Jada'a maqtu'atul udhun, yang terputus telinganya. Kamu lihat apakah ada yang cacat? Jawabannya umumnya enggak ada. Summa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an membacakan ayat fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ini adalah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tadi, al-ayah. Sekarang kita baca hadisnya yang dengan isnad yang mausul, yang nyambung. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdan, namanya Abdan, namanya Abdullah bin Uthman bin Abdullah bin Uthman bin Jabalah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Dikatakan Abdani dua Abd, namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Abdan Abdullah bin Uthman bin Jabalah. Qala akhbarana Abdullah, Abdullah bin man? Bin man? Bin Mubarak. Naam, Abdullah bin Mubarak al-Khurasani. Qala akhbarana Yunus an Zuhri. Yunus yang meriwayatkan dari Zuhri adalah Yunus ibnu Yazid al-Aili. Adapun Yunus yang meriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri adalah Yunus ibnu Ubaid. Sama-sama Yunus. Dilihat siapa gurunya. Yunus an-Zuhri, Yunus bin Yazid al-Aili. Yunus an-Hasan, Yunus bin Ubaid an-Hasan. Wakilahuma thiqah. Sama-sama thiqah. Anil Zuhri, namanya siapa tadi ikhwan? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Abu Bakar Zuhri. Qala akhbarani Abu Salama. Sekarang beliau menyebutkan nama gurunya sekarang. Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf. Putranya sahabat Abdurrahman bin Auf. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman? Abdurrahman? Bin Sakhr. Nah, ada ala rajih. Wailah diikhtilafkan namanya Abu Hurairah sampai 30 pendapat. Tapi yang rajih namanya Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah. Abu Hurairah dari mana asalnya ya Usama? Dari Yaman, Ahsanta. Sukunya apa ini? Hah? Daus. Nama Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Seingat saya suku Daus termasuk Himyar. Nama ikhwan. Beliau termasuk dari kalangan Yaman, dari suku Daus. Disebutkan dalam tarjamah orang tuanya termasuk kepala suku Daus, sehingga beliau termasuk keturunan yang mulia, yang terhormat, terpandang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada yang terlahir di muka bumi kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi. Kedua orang tuanya yang membuat dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kama tuntijul bahimatu bahimatan jama'ah. Sebagaimana hewan ternak melahirkan hewan ternak yang sempurna, anggota tubuhnya yang selamat. Hal tuhisuna fiha min jada'a. Apakah kamu merasakan padanya ada yang terputus lehernya, terputus telinganya, kok lehernya, terpotong telinganya. Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu membacakan ayat fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim. Fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tadi, tidak ada yang berubah pada ciptaan Allah, tidak ada yang bisa merubah ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Intah. Nanti yang dibaca hadis yang ini, ikhwan. Tayyib. Yang diinginkan Al-Imam Al-Bukhari adalah dari pernyataan Ibnu Syihab di atas. Kata Ibnu Syihab, yusalla ala kulli mauludin mutawaffa wa in kana lighayyah. Setiap bayi yang terlahir wafat maka disolatkan walaupun dia hasil perzinaan. Persyaratannya adalah kedua orang tuanya muslim, yadda'i abawahu al-islam, atau salah satunya muslim, au abuhu khassah wa ingkanat ummuhu lighairi islam. Paham tuh? Jadi yang dipandang apanya? Agama orang tuanya. Agama orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya muslim dan muslimah, maka bayi yang terlahir tadi masuk dalam kategori muslim. Ketika dia wafat disolatkan. Atau salah satunya muslim, maka diikutkan dengan yang muslim. Bapaknya muslim ikut dengan muslim, ibunya muslim ikut dengan yang muslimah, diikutkan dengan agama yang muslim. Naam. Syarat yang kedua ialah istahalla sariha. Bayi tadi lahir dalam keadaan hidup. Tanda hidupnya apa, Ivan? Istahalla sariha. Dia lahir langsung nangis, berteriak. Tanda hidup. Naam. Dua syarat ya. Syarat yang pertama orang tuanya muslim atau salah satunya muslim. Syarat yang kedua, lahir dalam keadaan hidup. Hidup. Maka bayi tadi disolatkan sebagaimana mensolatkan yang lain. Dari sini barakallahu fikum, tidak dipersyaratkan orang tuanya harus soleh. Yang penting dia muslim. Tidak dipersyaratkan orang tuanya harus soleh. Walaupun orang tuanya itu pezina, fasik. Tayyib. Selama bayi itu lahir dari kedua orang tua yang muslim, maka dia lahir di atas fitrah, diikutkan orang tuanya. Tayyib. Wadah insyaAllah ya. Terus Az-Zuhri rahimahullah menjelaskan, wala yusalla ala man la yastahil min ajli annahu sittun. Adapun bayi yang lahir dalam keadaan tidak hidup, lahir dalam keadaan mati, tidak disolatkan sebab dia adalah sittun, kayak bayi yang keguguran. Terkait dengan masalah mensolatkan bayi yang lahir, barakallahu fikum, kalau dia lahir dalam keadaan sempurna, wadih, seperti yang disebutkan tadi. Ada mensolatkan siktun, bayi yang keguguran. Ini ada perincian. Kalau dia keguguran sebelum ditiupkan ruh. Kalau dia keguguran sebelum ditiupkan ruh, maka tidak ada kewajiban dan sunnah mensolatkan. Gumpalan-gumpalan darah dan dagingnya tadi itu, kalau misalkan memungkinkan untuk ditampung, ditaruh di tempat yang suci, kain yang suci, ditanam di tempat yang suci pula. Barakallahu fikum. Keadaan yang kedua, dia keguguran setelah ditiupkannya ruh. Maka disunnahkan untuk disolatkan. Hukumnya sunnah tidak wajib. Barakallahu fikum. Ini khulasanya khawatir na'azakumullah. Disunnahkan untuk disolatkan. Dan dimakamkan sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum. Apa patokan ditiupkan ruh ataukah belum? Hah? Yang pertama, ketika usia kandungan 4 bulan ke atas. Di bawah 4 bulan itu belum ada ruhnya. 4 bulan ke atas ditiupkan ruh padanya. Ciri-cirinya, kalau sudah 4 bulan lebih, ada pergerakan dalam perut wanita tadi. Ada yang gerak. Hah? Dipegang perutnya itu gerak ya, ada yang gerak. Kelihatan gerakannya kadang lemah, kadang kenceng, tanda dia sudah ada rohnya. Dan umumnya dihitung dengan bulan. Jadi kalau 4 bulan ke bawah belum ada rohnya, 4 bulan lebih sudah ada rohnya para kalau itu. Nah, ini semuanya disampaikan Az-Zuhri berhujjah dengan hadis Abu Hurairah. Pada kalimat Rasul SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Ada sini ya. Kata-kata al-maulud umum. Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Semuanya. Baik orang tuanya saleh atau orang tuanya fasik. Orang tuanya sunni atau orang tuanya hizbi. Selama dia muslim, maka bayi yang terlahir tadi di atas fitrah. Bahkan bayinya orang kafir sekalipun. Ketika terlahir di atas fitrah. Ketika dia mati dalam keadaan bayi, maka di yaumul qiyamah nanti, di mana ya tempatnya? Hah? Di dalam surga dengan pendapat yang rajih dari para ulama. Auladul musyrikin fil jannah. Kalimat alal fitrah, yakni alal Islam. Dia lahir di atas keislaman, lahir di atas tauhid. Barakallahu fikum. Nah, hadza huwa. Baru kemudian setelah itu tergantung orang tuanya. Ketika dia mulai tumbuh besar, tumbuh kembang tergantung orang tuanya. Sebagaimana dibahas kemarin, kalau dia tumbuh besar di lingkungan orang tua yang kafir, dihukumi kafir kayak orang tuanya. Ketika dia tumbuh kembang di lingkungan kaum muslimin, orang tua yang muslimin, dihukumi muslim dia. Hakata ikhwan, taqaddam hadza ma'akum. Dan masing-masingnya ada hukumnya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Naam. Hadis yang berikutnya. Bab yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab idza qala al-musyriku 'inda al-maut la ilaha illallah. Bab apabila seorang musyrik ketika mati mengucapkan la ilaha illallah. Yakni hukumnya apa? Yakni hukumnya? Hukumnya apa? Di sini tidak disebutkan hukumnya apa. Nanti akan ketahuan dari hadis yang dibawakan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tayyib. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Ishaq. Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawi Al-Hamdali. Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali dikenal dengan Ishaq bin Rahawi. Ishaq Syekhul Bukhari, Ishaq bin Rahawi. Ishaq bin Rahawi ini teman Imam Ahmad bin Hanbal. Antum tahu sejarah perjumpaannya? Pernah dengar kisah perjumpaan Imam Ahmad dengan Ishaq bin Rahawi? Sudah. Hah? Sudah usaha? Masya Allah. Saya tanya usaha apa kalau belum. Nah, Masya Allah ya. Nah, perjumpaan mereka berdua ini bukan perjumpaan dari mulai kecil. Tapi perjumpaan mereka berdua, perjumpaan ketika kedua-duanya sudah menjadi imam besar pada masanya. Ishaq bin Rahawai Al-Handali, tempatnya di kalau enggak di daerah Rai atau Samira, Khurasan sana. Imam Ahmad bin Hanbal di kota Baghdad. Disebutkan di dalam tarjamah mereka tapi perjumpaan antara Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai rahimahumullah ketika keduanya sudah dikenal masyhur di kalangan umat sebagai seorang imam ahli hadis. Ishaq bin Rahawai mendengar nama besar Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ahmad bin Hanbal juga mendengar nama besar Ishaq bin Rahawai. Barakallahu fikum, di tempatnya masing-masing. Al-Muhim, ringkas cerita, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ingin berjumpa dengan Al-Imam Ishaq bin Rahawai. Beliau datang langsung ke daerahnya Al-Imam Ishaq bin Rahawai. Ya berbekal tempatnya, tapi tidak tahu rumahnya yang mana. Mas, karena pengen ketemu dengan imam tersebut. Alhamdulillah beliau sampai di kotanya Al-Imam Ishaq bin Rahawai menjelang maghrib atau ketika maghrib. Langsung menuju ke masjid jami'nya. Sayyib. Sampai di masjid jami, beliau pun langsung mempersiapkan diri untuk sholat maghrib, nunggu sampai isya. Ba'dal isya, beliau bingung mau kemana ini. Orang-orang sudah pada pulang dari masjid. Kebetulan di luar sana hujan deras. Hujan yang sangat deras. Sehingga beliau bingung mau kemana ini. Orang sudah pada pulang ke rumahnya masing-masing, masjidnya sepi. Dalam keadaan masjid mau dikunci, ditutup oleh penjaganya. Penjaganya tidak tahu nih Imam Ahmad. Lama di masjid, nunggu hujan reda, enggak reda-reda, semakin deras. Tidak tahu mau kemana ya. Tayyip, saya menjaga, lihat. Kok ada orang? Ayo pak keluar, ini mau dikunci. Ini mau di sini bisa? Tidak bisa. Ayo keluar, mau dikunci. Keluar atau saya seret? Enggak tahu ini Imam Ahmad. Akhirnya beliau pun keluar dari masjid. Dan beliau enggak tahu mau kemana ini. Orang sudah pada enggak ada, hujan deras. Akhirnya mau enggak mau beliau melangkah. Enggak tahu mau kemana dalam keadaan hujan yang begitu deras. Basah kuyup. Karena hujan yang begitu deras, halilintar yang menyambar-nyambar di malam yang semakin gelap gulita, berjalan tak tahu arah. Dalam kondisi ketika beliau berjalan, melintasi perumahan, rumah-rumah penduduk tadi, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil. Wahai saudara mau kemana? Hujan deras seperti ini. Enggak dengar. Panggil lagi. Wahai saudara mau kemana? Hujan deras seperti ini. Mari masuk, mari masuk, mari masuk. Akhirnya masuklah ke rumah itu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal diminta masuk ke sebuah ruangan. Kemudian dikasih baju kering yang bersih, disuruh ganti baju dan segala macamnya, di sebuah rumah yang nyaman, yang hangat. Setelah beliau beres-beres, ganti baju dan segala macamnya, tidak lama beliau diminta untuk ke sebuah ruangan. Disiapkan jamuan makan malam. Masya Allah. Sudah, beliau makan di situ. Begitu selesai makan, ditemui sama tuan rumah. Saudara mau kemana? Malam-malam seperti ini, gelap gulita seperti ini, hujan deras, halilintar seperti ini, mau kemana? Mau kemana? Dan dari mana saudara ini? Saya dari Baghdad. Dari Baghdad? Saudara kenal dengan salah seorang ahli hadis yang terkemuka di Baghdad, yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal? Saya dari Baghdad, saya kenal dia. Saya datang ke kota ini untuk mencari dan kepingin tahu, kepingin ketemu dengan seorang alim besar di wilayah ini, namanya Ishaq bin Rahawi. Saudara tahu? Belum ada. Saya Ishaq bin Rahawi. Kata beliau, saya Ahmad bin Hanbal. Luar biasa. Hanya ketemu di sebuah rumah tadi dalam suasana yang begitu syahdu. Itu berkesan. Semenjak itu menjadi sahabat yang begitu karib. Sehingga dalam fikih para ulama sering digantingkan antara pendapat Imam Ahmad dengan pendapat Imam Ishaq bin Rahawi. Ada qaulu Ahmad wa Ishaq, qaulu Ahmad wa Ishaq, Ahmad wa Ishaq wa hakadha. Barakallahu fikum. Itu namanya perjumpaan karena Allah. Persahabatan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk menemukan caranya. Nah, karena waktu yang gak memungkinkan, jadi ya gak saya teruskan sanadnya. Kita hafalkan saja hadis yang sebelumnya ya. Untuk yang ini diteruskan lagi pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Coba di والله تعالى اعلم بالصواب يكفي نكتفي له هنا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فضل حفظكم الله